dengan alasan yang terpenting isinya. Tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana adab kita terhadap mushaf Al-Quran. Maka beliau melarang membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir. Agar apa? Agar tidak dihinakan tentunya. Berarti mushaf Al-Quran yang berisi firman-firman Allah di dalamnya, maka harus kita muliakan. Harus kita muliakan, tentu tidak berlebihan sebagaimana sebagian kaum muslimin menciumnya, memeluknya, ya, dan harus mencium selesai dibaca, ini tidak. Menginjak lempar bagian dari pembinaan, walaupun dia mengamalkan isi, ya, jangan. Ibu saya sering meminta diantara ke perayaan Maulid. Boleh tak? Sudah Maulid. Tadi sudah kita bawa. Mau ibu, mau ayah, mau suami, mau siapapun, kalau permohonannya adalah haram, tidak boleh kita taat. Ya. Dasar apa bilang haram? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam dunia. Mengantarkan seseorang ke dalam dosa tentu. Dalam siapa dosa? Oh, maksudnya maulidnya. Ya. Maulid adalah ibadah. Maulid adalah ibadah. Ya. Tidak ada yang mengatakan maulid bukan ibadah. Karena maulid hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Tidak ada Kristen, Buddha, Hindu merayakan maulid. Berarti maulid adalah ibadah. Ya. Sedangkan ibadah adalah haram. Tidak boleh kita lakukan. Kalau tidak ada, iya. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ibadah boleh kita lakukan padahal tidak ada contoh dari Nabi, rusaklah Islam ini. Ya. Rusaklah Islam ini. Berarti boleh kita sebelum salat sunat qomat dulu. Ya. Sebelum salat tarawih azan dan qomat dulu. Berarti boleh. Kan enggak ada larangan dari Nabi. Tidak. Ini tidak boleh. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang enggak ada contoh dari Nabi. Tetapi anak dan cucu kita ada di mana jawabannya? Maksudnya? Ya, mengetahui berita Nabi itu dari mana? Oh, dalam pelajaran seperti ini. Kalau di dalam maulid itu ada kebaikan, yaitu memperingati, menjelaskan bagaimana cara dakwah Nabi, cara jihad Nabi, cara salat Nabi. Maka sayang sekali kebaikan seperti ini tahu makan. Ya, boleh kan tahu makan. Ya, enggak ada maulid sebulan sekali, seminggu sekali. Ya, maka sesuatu yang baik, ada ceramahnya, ada nasihat, ada amar ma'ruf nahi munkar. Sayang tahu makan. Jangan tahu makan. Jadi perayaan maulid menghalangi kebaikan. Mestinya pelajaran itu seminggu sekali, dua minggu sekali dan seterusnya. Ini setahun sekali, karena maulid adalah setahun sekali. Ya, maka kaum muslimin mengatakan nanti aja belum maulid kok sudah ceramah. Tapi sudah pernah dijalankan di Indonesia ini. Apa? Maulid itu setiap hari dijalankan. Ya justru itu, bahwa satu penghalangan kebaikan mau ceramah, mau menerangkan bagaimana cara Nabi sholat, cara Nabi dakwah setiap tahun. Ya, maka jangan setiap tahun kalau mau ceramah, mau mengajarkan satu kebaikan minggu sekali, sebulan sekali. Ya, belum pernah dikerjakan. Ya, seperti ini. Ini kan pengajaran. Ya, ini kan pengajaran. Maka daripada sibuk maulid, mendingan ngaji itu jangan tiap maulid. Ya, seminggu sekali, dua minggu sekali, ini lebih baik. Seminggu dua kali, Ya, oleh karena itu enggak usah waktu kita, perhatian kita di situ, tapi kan pengajaran seperti ini. Gitu ya. Jadi begini, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mengatakan seluruh peringatan aku hapuskan. Seluruh hari besar peringatan dihapuskan oleh Allah kecuali dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha dihapuskan oleh Islam. Dan Nabi tidak pernah berbuat apa-apa ketika tanggal 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadhan, 1 Muharram, Nabi tidak pernah berbuat apa-apa. Yang Nabi berbuat apa-apa itu satu Syawal, 10 Dzulhijjah. Ada apa? Salat 2 rakaat. Habis itu satu dua kali, bukan dua kali, dan perayaannya jelas. Ya, peringatannya jelas berupa salat 2 rakaat. Yang rakaat pertama ada takbir 7 kali, rakaat kedua ada takbir 5 kali. Bandingkan dengan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Isra, saya enggak jelas. Ada yang bazar, ada yang prama, ada yang sepeda santet. Karena enggak ada contoh dari Nabi. Buktinya apa? Enggak karu-karuan. Kalau ada contoh dari Nabi, seluruh dunia sama. Salat 2 rakaat, habis itu khutbah 1 kali. Lihat berkat sunnah, persatuan kaum muslimin sama semua. Tapi yang ada perasaan dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, umur hidup tidak pernah merayakan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, satu Muharram, tapi enggak karu-karuan, berupa macam-macam. Ya, nah, maka Maulid adalah sesuatu yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi dan para sahabat. Ridwan Muhammad. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, tidak pantas kita lakukan. Karena tidak mungkin kita lebih paham dari Rasul dan para sahabat. Kita lebih pintar, kita lebih pandai, kita lebih bertakwa dari Rasul dan para sahabat. Tidak mungkin. Tidak. Ya. Bagaimana jika kita sedang sholat Jumat tiba-tiba batal? Apa yang harus kita lakukan? Wudu. Wudu, kemudian sholat. Melewati orang-orang yang sedang sholat berjamaah tidak masalah. Yang bermasalah melewati imam. Ya. Dan setelah itu kita ikut. Kalau keburu ya, sholat bersama ini. Ya. Kalau apa kurang, ya dianggap masuk. Ya, sholatnya dua orang. Nabi mengatakan bahwa sholat Jumat haqqan 'alal muslimina jama'ah. Wajib dengan berjamaah. Salat Jumat wajib berjamaah. Maka tidak sah kalau tidak berjamaah. Ya. Harus berjamaah. Kalau dia sendiri, ya berarti tidak sah. Dan Nabi jelas lafaznya haqqan 'alal muslimina jama'ah. Wajib dengan berjamaah. Iya, kalau ada kalau sulit ya. Ya tadi, kalau tidak sholat Jumat berarti sholat Jumat, kaidahnya seperti ini. Bagaimana hukum apabila orang mau haji atau umroh diazankan dan diqomat? Azan dan qomat sama seperti ibadah. Azan dan qomat adalah ibadah. Maka tidak boleh ibadah dilakukan kecuali ada contoh dari Nabi. Di mana Nabi memerintahkan azan, yaitu di tempat-tempat yang akan ditegakkan sholat berjamaah. I'lan fi dukhuli waqti shalah. Pengumuman bahwa waktu sholat sudah masuk. Inilah azan. Ya, inilah azan. Maka tidak boleh kita letakkan di sembarang tempat. Di beberapa daerah, kalau pindahan rumah ada, ya, kan saya pernah menjumpai ada pindahan rumah ada azan. Oh, yang azan banyak di pojok sana, pojok sini, pojok sini. Jelas ini beda, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena azan adalah satu orang untuk mengumumkan bahwa waktu sholat telah masuk. Ya. Adapun mengazankan bayi yang baru lahir, ada hadisnya tapi dhaif. Bagaimana yang didhaifkan oleh Sahih. Adapun mengazankan mayat yang baru saja dikubur, maka tidak ada hadisnya sama sekali. Ya. Dan mengazankan orang yang akan berangkat haji dan umrah juga tidak ada hadisnya sama sekali. Nabi dan para sahabat sering melakukan haji dan umrah. Tapi tidak ada jawab diazankan dulu. Diikomahkan dulu. Selayaknya kita mengikuti Rasulullah dan Rasulullah. Ya. Menghadiri apa? Oh, kita diundang makan itu. Ya, kalau di situ ada bid'ah tidak boleh kita datang. Kalau judulnya panggilan makan, wajib kita datang. Ya, tidak undang kita nggak tahu acara apa. Tiba-tiba ada bid'ahnya di situ. Ya kita ikut makannya saja. Ya, jangan ikut bid'ah. Kalau kita sudah tahu bahwa acaranya adalah bid'ah, undangannya jelas, undangan bid'ah, undangan maulid, undangan tahlilah, ya, itu tidak boleh kita datang. Dan masyarakat. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum kafir. Ya, maka tidak boleh kita mengikuti. Bagaimana undangannya? Undangan yang parah tidak boleh kita datang. Kalau jelas-jelas undangannya tak indah, indah, ya, ulang tahun. Kecuali seperti tadi, kita nggak tahu. Judulnya hanya makan-makan, kita datang. Ya. Kalau ada 1-2 bid'ah, kita bisa menghindarinya. Kita hanya mengabulkan undangan makan. Saya terlambat, jadi tidak dapat mengerjakan sholat qobliyah subuh. Bolehkah saya mengqobliyah setelah sholat qobliyah? Boleh, boleh. Ya. Istilahnya bukan mengqobliyah, tetapi melaksanakan di luar waktu. Ya. Sebab kalau qobliyah itu boleh kita tunda. Mengqobliyah puasa ini betul qobliyah. Maka boleh dilakukan di bulan Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kapan saja boleh. Ada boleh sholat yang kita ketinggalan, maka tidak boleh nanti-nanti, harus sekarang. Harus sekarang ketika kita ada waktu. Gitu ya. Ketika kita bangun tiba-tiba sudah jam 7:30 pagi, ya, sudah harus waktu itu. Ya, tapi masih wajib bagi kita sholat itu. Tapi harus segera. Jangan entar aja jam 11:00 labuh. Karena dia jam 10-an lalu, nah, itu baru namanya kombo. Apakah sholat subuh jam 7:30 sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau kesiangan? Ini kombo? Bukan. Bukan kombo. Itulah waktunya, karena baru sempat. Karena kesiangan kan tidak berdua, bukan maunya dia. Ya. Kesiangan yang dimaksud tentu sekali-sekali, ya. 2 bulan sekali kesiangan, ya. Kemana 2 hari sekali kesiangan? Ya. Kesiangan itu sekali-sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, kecapean. Ya. Bagaimana para murabbi dari kalangan Nahdliyin, Harfiyin, Karena enggak ada yang dibahas, enggak ada ilmu membahas tauhid, membahas tentang tauhid yang enggak bisa. Maka pelajarannya apa? Tidak pembahasan ilmiah. Enggak boleh. Ibadah sunnah itu kita apakan? Kita tampakkan atau kita sembunyikan sunnahnya? Sembunyi. Ibadah sunnah kita sembunyi. Gitu ya. Nah, maka tidak. Nabi tidak pernah seperti itu. Penjelasan hukum dia. Warna apakah yang dilarang untuk dipakai dalam pakaian? Secara umum tidak ada. Secara umum hanya ada beberapa riwayat pelarangan terhadap merah yang terlalu mencolok dan kuning yang terlalu mencolok yang diteru. Ini pun para ulama berselisih litansi atau litakri. Apakah larangan itu jatuh kepada halal atau tansi saja? Ya, karena Nabi juga pernah memakai pakaian merah. Ya, Aisyah juga pernah memakai pakaian merah. Ya. Kalau penguasa dia mengatakan potong tangan itu enggak baik, enggak benar. Yang benar itu mencuri di penjara. Zina tidak benar kalau dirajam di satu. Yang benar di penjara saja atau dibiarkan kalau suka sama suka. Lalu kita ikuti ucapan si penguasa ini, jadilah tahu. Gitu. Ada orang yang tidak melakukan sesuatu belum tidak pasti bahwa dia menghinakan sesuatu. Ya. Orang yang tidak pakai jilbab, orang yang tidak puasa Ramadan, belum tentu dia menghina jilbab, menghina puasa Ramadan, menolak kewajiban jilbab, menolak kewajiban puasa Ramadan, belum tentu. Yang tobat kalau dia menolak kewajiban jilbab, menghina jilbab, menghina kewajiban-kewajiban, nah, itu baru tobat. Ya. Maka jangan mudah mengatakan penguasa itu tobat. Ya. Bahwa penguasa bisa jadi tobat, iya. Tapi tidak mentang-mentang penguasa itu zalim, buruk, tidak menerapkan potong tangan sabuk, otomatis jadi tobat. Inti tobat adalah kullu ma ubida siwallah biridohu. Siapapun yang disembah dan dia suka disembah. Nah, termasuk dalam penyembahan adalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kita ikut-ikutan. Bagaimana ahli kita? Ya, kata Nabi, tidak ikut. Ya.